Bismillah, siapa? Buya Yahya Da'i asal Cirebon. Mubtadi', dal. Dia berpendapat dengan pendapat-pendapat Asy'ariyah, bahkan lebih parah. Dan dia menentang bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas arasy-Nya. Dia menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tempat. Dan dia menyatakan dengan sekian pendapat-pendapat yang menyimpang, barakallahu fikum. Bismillah. Ada seorang yang mengatakan kalau di Kristen ada Kristen Protestan dan Islam juga ada Islam Protestan karena protes melulu. Bagaimana tanggapan Ustaz? Jangan-jangan itu ucapan Ana. Ana pernah berkata dengan istilah yang mirip dengan ini, tetapi dengan maksud bukan Protestan seperti Nasrani, tetapi munculnya Islam liberal yang selalu protes. Kenapa kok harus ada korban yang mengajarkan kesadisan, mengajarkan berbau-bau darah dan seterusnya. Protes pula bahwa ada nabi yang nabi kriminal. Astagfirullah, astagfirullah. Yang hampir-hampir menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ibrahim. Atau yang benar-benar menyembelih seorang anak, yaitu Nabi Khidir. Ini kalau dia ngaku muslim, muslim apa? Tukang protes begitu. Kenapa? Apa kiat untuk mendamaikan orang tua dengan istri? Orang tua menuntut anak laki-lakinya untuk tinggal bersama mereka. Tetapi istri meminta untuk berpisah dari orang tua. Saat ini kami sudah tinggal pisah sebelumnya telah tinggal 10 tahun bersama orang tua, tapi banyak timbul konflik. Maka sejak tahun lalu tinggal terpisah. Tetapi ternyata tindakan tersebut berbuntut panjang. Panjang banget pertanyaannya. Berbuncuk suudzon di antara orang tua dan istri, berkembang terus di tengah-tengah antara orang tua dan istri, ada kakak-kakak ana, perempuan semua, yang kadang sering juga ada masalah. Maka, kemudian, enggak kok sudah habis. Sudah habis, mohon nasihatnya. Qul inna a'udzubikumullah, ini problem yang sering terjadi, barakallahu fikum. Kalau tinggal di orang tua istri, kasus. Tinggal di orang tua suami, juga kasus. Tinggal di sana, ya. Kamu yang gak betah. Ya. Sebagai laki-laki. Ya. Numpang sama mertua. Ya. Di sana kadang-kadang ada ipar yang perempuan. Kadang, tapi si istri merasa nyaman dekat orang tua. Ya. Yang ini senyum terus, yang ini cemberut terus. Ya. Pindah ke tempat laki-laki. Laki-laki merasa, saya dekat orang tua. Tapi mulai perempuannya cemberut terus. Ini khunilin a'azakumullah, urusannya karena yang tadi kita singgung. Masing-masing ingin mendapat perhatian. Makanya sampai muncul istilah carilah yang belum punya ibu. Oh, yang belum punya ibu. Yang enggak punya ibu, maksudnya sudah yatimah. Yatimah, bila um. Karena khawatir seperti itu. Tetapi kalau bicara hukum, maka harus dijawab bahwa seorang laki-laki harus lebih taat pada ibunya daripada istrinya. Seorang perempuan harus lebih taat pada suaminya. Ini sudah kaedah yang disebutkan dalam sekian dalil-dalil. Hadis-hadis. Bahwasanya seorang laki-laki harus lebih taat pada ibunya, jangan taat pada istrinya, tapi taat pada ibunya. Sedangkan perempuan, hendaklah dia lebih taat pada suaminya daripada orang tuanya. Hanya saja, barakallahu fikum, tentunya adab hikmah harus diperhatikan. Bagaimana caranya supaya apa yang dikhawatirkan dari konflik-konflik dalam negeri tidak terjadi. Konflik-konflik rumah tangga yang sering terjadi, jangan. Kamu siapkan rumah, cari yang dekat orang tuamu, dan kamu katakan pada orang tuanya, dengan bahasa yang baik, Bu atau Pak, ya, kalau saya di sini khawatir, ya, menyusahkan Bapak, menyusahkan Ibu, menyusahkan adik-adik, rumah jadi sesek. Biar saya di sini aja, biar dekat dengan Ibu. Sehingga si istri dalam keadaan rahah, karena dia bisa memiliki rumah sendiri yang dia atur sendiri. Kalau di rumah mertua kan selalu, dia mau mengatur, ibu juga ngatur, ibu mertuanya. Ibunya mau merah catnya, dia maunya kuning, nggak selesai. Masak juga begitu, mau masak sendiri disalahin, mau ikut makan masakan ibu juga dicemberutin, repot. Rumah sendiri, dan itu yang paling ideal, rumah sendiri. Adapun kalau orang tua ingin perhatianmu, wahai kaum laki-laki, kamu harus, karena dikatakan pada seseorang laki-laki, siapa yang aku harus berbakti kepadanya, ibumu, kemudian siapa ibumu, kemudian siapa ibumu, maka pentingan ibumu. Sehingga tinggal jangan di tempat yang sangat jauh, di kota lain, tinggal di situ, dekat-dekat situ, sehingga kamu bisa silaturahmi setiap hari, gimana sehat bu, perlu dibelikan apa, ilahi. Itu salah satu saja jalan keluar. Tentunya masing-masing kalian bisa melihat keadaan orang tuanya masing-masing. Biasanya yang paling penting itu bahasa kepada orang tua, sehingga mereka-mereka tidak tersinggung, tidak salah paham. Jangan terkesan kamu lebih mementingkan istrimu daripada ibumu. Itu kadang-kadang membuat orang tua cemburu karena cinta kepadamu. Apalagi terlihat terus di rumah, terlihat, diawasi terus sama ibu mertua. Anak saya gak diurus, anak saya gak diginikan, anak saya gak diginikan, terus begitu. Ini barakallahu fikum, tidak sehat. Tidak sehat. Sehingga hendaklah tetap berumah sendiri yang tidak jauh dari situ, dan engkau sering-sering silaturahmi pada ibumu, dan sering-sering memberikan pertanyaan yang mengandung perhatian. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana rincian mengenai larangan salat di antara tiang? Wallahu ta'ala alam rinciannya. Yang jelas tidak disunnahkan salat terpisah, terpotong dengan tiang-tiang. Nah, barakallahu fikum. Hindari tiang-tiang. Dan itu anjuran. Itu anjuran. Kalau terpaksa karena banyaknya jumlah musallin, mudah-mudahan tidak apa-apa. Terpotong dengan saf atau dengan tiang-tiang. Apakah hukumnya seorang yang percaya pada Quran dan Sunnah yang sahihah, tetapi tidak percaya atau ragu-ragu kepada orang yang menyampaikan seperti syekh, ulama, atau asatidz? Bagaimana menurut pendapat kalian? Khamilin a'azakumullah. Pertama, kalau engkau beriman pada Quran dan Sunnah, baca ucapan Allah Ta'ala, fas'alu ahlad dikri in kuntum la ta'alamun. Tanyalah kepada ahlul ilmi, ini para ulama, kalau kalian tidak tahu. Kalau kamu percaya pada Quran, tanyakan kepada para ulama dalam beberapa permasalahan yang kamu tidak tahu. Tapi kedua, kalau engkau tidak percaya pada orangnya, syekh ini atau syekh itu, atau ustaz ini atau ustaz itu, maka tanyakan hujahnya. Misalnya, Ustaz Muhammad mengatakan dalam surat ini, ayat sekian. Ah, apa iya, saya enggak percaya. Buka Qur'annya, baca ayat tadi, halamannya, kalau ternyata benar, harus percaya dong. Ternyata benar, ada ayatnya, ada hadisnya, mafhum ya. Artinya bukan kemudian kamu tidak mau ngaji, enggak mau tanya ulama. Lah kamu kemudian mau belajar sama siapa? Padahal Allah katakan, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan untuk belajar dari para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Maka kalau engkau tidak mau mengkaji dan mengambil ilmu, menggali ilmu dari para ulama, dari para asatidz, berarti engkau tidak mengamalkan Quran. Karena Al-Qurannya menyuruh untuk belajar dari mereka. Ada orang yang mengatakan Quran kadis, Quran kadis. Sampai anaknya dia makan randis, Quran kadis. Iya, anaknya tidak makan randis, Quran hadis. Tetapi enggak pernah mau bertanya pada para ulama. Bagaimana pendapat-pendapat mereka? Nyeleneh. Aneh. Karena tidak terbimbing dengan kaedah-kaedah usul fiqih, kaedah-kaedah tafsir, kawaid fiqhiyah. Yang para ulama paham, dia enggak paham. Nyimpulkan sendiri, pokoknya baca, nyimpulkan sendiri. Yang penting kan Quran dan sunnah. Enggak usah pada para ulama-ulamaan. Ini bahayanya. Kalau tadi orang itu berkata, saya percaya pada Quran dan sunnah. Tapi saya enggak percaya dengan para ulama, para syekh, ustaz-ustaz, enggak percaya. Nah, terus kamu belajar sama siapa? Berarti menafsirkan Al-Quran dengan ra'yumu sendiri. Kata Ibnu Katsir, man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau ashab. Siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yunya sendiri, maka dia telah salah. Walaupun kebetulan benar. Caranya sudah salah. Ya sudah. Mengenai khawarij, adanya tanda gundul kepala, tahliq. Apakah maknanya sebenarnya? Naam. Ketika munculnya pertama kali khawarij, Rasulullah SAW menyebutkan ciri-cirinya. Bahwa mereka begini, mereka begini, mereka begini. Bahkan disebutkan ciri-cirinya, tokohnya adalah Dzi Sudayyah yang memiliki daging tumbuh di ketiaknya seperti tetek perempuan. Dan ciri-ciri mereka, mereka gundul-gundul dan seterusnya. Enam, wallahu taala alam. Dan itu salah satu dari ciri-cirinya. Adapun ciri utama dari mereka, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di pertama kali? Apa itu? Yakhrujuna minad-din kama yakhruju sahmu minar-ramiyah. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Jangan setiap orang gundul dibilang khawarij. Orang habis umroh gundul semua. Para sahabat setelah umroh gundul semua. Barakallahu fikum. Berarti yang inti dari ciri-ciri mereka, bahwa mereka yaqtuluna ahlal Islam wa yad'un ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang yang kafir. Dan mereka yakhrujuna minad-din kama yakhruju sahmu minar-ramiyah. Ibadahnya berlebihan. Mengalahkan ibadah para sahabat. Mengalahkan ibadah kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian ila akhirnya. Ekstrim, melampaui batas, kata Nabi. Dengan digambarkan, seperti anak panah yang masuk dari satu sisi, tembus ke sisi lainnya. Saking kerasnya, saking ekstrimnya, masuk dari sini, tembus ke sana. Ini semua ciri-ciri khawarij. Enam. Mengenai membunuh orang khawarij, apakah diperbolehkan? Boleh. Membunuh orang khawarij. Karena Nabi menyatakan, kalau aku temui mereka, bunuh mereka. Oh, kalau kalian temui mereka, bunuh mereka. Tetapi masalah pembunuhan, masalah peperangan, itu adalah haknya penguasa. Boleh kalau disuruh penguasa atau bersama penguasa. Tidak boleh main hakim sendiri. Tidak dicontohkan dalam sunnah. Karena berkaitan dengan masalah darah, itu adalah urusan penguasa. Dalilnya sangat banyak, bahkan ijma'. Termasuk jihad, termasuk haji, ma'al imam, bersama penguasa. Nah, sementara mereka mengakui dirinya muslim. Nah, Rasulullah SAW sampai berkata, lau adraknahum, lau qatalnahum, qatla adin wa iram. Kalau aku temui mereka, aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum Ad dan kaum Iram. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam hadis-hadis lain dikatakan perangi mereka. Dan Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Dan diantara tujuan memerangi khawarij adalah sampai menghentikan kejelekannya. Pemberontakannya. Kejahatannya. Dihentikan. Kalau sudah berhenti, cukup. Ini perbedaan peperangan memerangi khawarij dengan memerangi orang-orang kafir berbeda. Kalau orang kafir dirampas hartanya, ditangkap orangnya sebagai budak. Kalau khawarij tidak. Tidak seperti memerangi orang kafir. Menunjukkan kalau mereka bukan orang-orang kafir. Karena tidak dihukumi seperti memerangi orang kafir. Tidak sama. Sebagaimana kalau mereka istilahnya mau taubat atau mau berhenti dari perbuatan dan sebagainya, maka dibuka pintunya. Silakan kembali ke masyarakat, bersama masyarakat. Tapi kalau tidak, akan terus diperangi sampai berhenti dengan dalil faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangi mereka sampai kembali kepada amrillah. Dan ayatnya berbicara tentang orang yang beriman, artinya bukan orang kafir. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Kalau dua kelompok mukminin berperang, fa aslihu bainahuma, damaikan keduanya. Tetapi kata Allah, fa in baghat ihdahuma. Kalau bagha, yang satunya bughat, menyelisihi penguasa yang sah, faqatilul lati tabghi, maka perangi yang tabghi ini, yang bughat, sampai kapan? Hatta tafi'a ila amrillah. Sampai kembali kepada perintah Allah. Kalau satu pribadi tertentu dengan ta'yin melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain, maka para ulama sepakat orang itu ditangkap dan dibunuh qisas. Dibunuh qisas. Barakallahu fikum. Sehingga bisa dibunuh mereka karena qisas, karena mereka membunuh orang lain. Bisa pula diperangi supaya berhenti dari pemberontakan mereka. Hatta tafi'a ila amrillah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.